dirinya itu bukan lillah, maka tidak akan abadi. Sebentar saja akan sirna. Dan ketika kita sampaikan seperti ini, bukan berarti kita sedang menuduh ulama-ulama yang lain yang menulis kitab Muwatta' juga. Kita tuduh mereka tidak ikhlas, bukan. Tapi ini memberikan pelajaran kepada kita. Seandainya kita berbuat sesuatu karena Allah, tanpa harus kita paksa-paksa orang untuk melihat, mendengar, membaca, menilai apa yang kita lakukan, akan abadi dengan sendirinya seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta ini meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, la taj'al, jangan engkau jadikan qabri, kuburanku, wathana. Apa tadi wathana? Berhala. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka enggak kalau kuburannya disembah? Suka atau tidak? Tidak suka. Padahal kuburan beliau adalah kuburan manusia yang paling istimewa di muka bumi. Kalau kuburan manusia yang paling istimewa di muka bumi saja tidak boleh disembah, tidak boleh dikultuskan, apalagi, nah teruskan, apalagi kuburan makam manusia yang levelnya di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling istimewa, yang paling takwa, yang paling dekat, yang paling soleh, yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla saja gak boleh dikultuskan, apalagi makam atau kuburan orang lain sesoleh apapun, akan tetapi kesolehannya di bawah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melanjutkan sabdanya, ishtadda ghadabullah. Ishtadda ghadabullah, Allah sangat marah. Berarti bukan sekedar apa? Marah. Di sini Nabi SAW menggunakan kata ishtadda, sangat. Allah Azza wa Jalla sangat marah, sangat murka, ala qaumin, kepada suatu kaum, ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajid. Allah subhanahu wa ta'ala sangat marah kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai tempat ibadah. Berarti perbuatan tersebut dosa kecil atau dosa besar? Kecil atau besar? Dari redaksi hadisnya kita sudah bisa merasakan bagaimana marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak terimanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada umatnya yang melakukan hal tersebut. Dan nanti kita akan bawakan di bab berikutnya ayat-ayat atau salah satu ayat yang menunjukkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menjaga umatnya agar tidak terjerumus kepada perbuatan syirik. Ini adalah dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Uktubu. Allah taala sangat murka kepada orang yang berlebihan dalam mengagungkan kuburan. Allah Ta'ala sangat murka kepada orang yang berlebihan dalam mengagungkan kuburan. Sebab hal itu bisa mengakibatkan pemberhalaan kuburan. Sebab hal itu bisa mengakibatkan pemberhalaan kuburan. Saya ulangi dari awal. Allah sangat murka kepada orang yang berlebihan dalam mengagungkan kuburan. Sebab hal itu bisa mengakibatkan pemberhalaan kuburan. Apa artinya pemberhalaan? Menjadikan kuburan seperti berhala. Iqra. Nah, baik, kita pindah ke dalil yang kedua. Iqra. Berikutnya adalah ayat dalam surat An-Najm ayat 19, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza. Lata sama uzza, apa ini? Nama berhala, salah satu berhala terbesar saat itu di masa jahiliyah. Nah, yang perlu untuk kita cermati adalah Lata itu asal usulnya seperti apa. Jadi jangan dipikir orang Arab itu betul-betul primitif, seprimitif-primitifnya. Ada di antara mereka yang primitif banget, ada yang agak terpelajar. Ya. Jadi lata itu bukan batu yang tidak ada asal usulnya, bukan. Ya. Diriwayatkan di sini dari Imam Mujahid rahimahullah. Riwayat ini disampaikan atau dibawakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Qala kana yaluttu lahumus sawiqa famata. Lata itu diambil dari kalimat latta yaluttu. Apa? Latta yaluttu. Kana yaluttu lahumus sawiqa. Sawiq itu gandum. Yalutus sawik itu adalah mengolah gandum menjadi minuman. Mengolah gandum menjadi minuman. Pertanyaannya, mengolah gandum jadi minuman untuk siapa? Untuk jamaah haji. Jadi Lata ini adalah orang yang terkenal kedermawanannya. Beliau ini adalah orang saleh. Di antara kesolehannya adalah setiap musim haji beliau selalu menyediakan minuman gratis. Dan minuman yang beliau sediakan itu bukan banyu bening, bukan air putih, bukan, tapi air yang sudah beliau olah. Ya mungkin kalau di Indonesia wedang apa ya? Wedang apa? Kopi. Ya kira-kira seperti itulah, yang ada manis-manisnya gitulah. Dan ini beliau sediakan secara gratis. Jadi bukan jualan, bukan. Dalam rangka untuk menghormati para jamaah haji. Jadi dari dulu orang-orang Arab itu mereka menghormati tamu-tamu Allah. Jadi mereka menganggap para jamaah haji itulah tamu-tamu Allah. Maka mereka menghormati. Salah satu bentuk penghormatannya adalah menyediakan minuman gratis buat mereka. Famata. Namun tidak lama kemudian Lata ini wafat. Nah, mereka kan kehilangan. Kehilangan orang soleh yang sangat dermawan. Maka apa yang mereka lakukan? Fa'akafu ala qabrihi. Maka mereka pun mulai beriktikaf di sekeliling kuburannya. Kuburannya siapa? Lata. Mereka duduk-duduk di situ, mengingat, mengenang jasa-jasa siapa tadi? Lata. Wa kadza qala Abu Jauza'an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Begitu pula penafsiran ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kana yalutus sawiqa lil hajj. Bahwa lata itu asal muasalnya orang yang menyiapkan minuman dari gandum untuk orang jamaah haji. Lama-lama ketika kuburannya lama-lama dikunjungi-kunjungi, akhirnya muncul ide bagaimana membuat replika. Apa replika itu apa? Patung. Berhala. Berhala yang menggambarkan lata itu seperti apa. Lama-lama disembah. Lama-lama disembah bahkan menjadi berhala, salah satu berhala terbesar yang ada saat itu. Lata, Uzza, sama apa satu lagi? Manat. Menjadi salah satu dari tiga the big. Apa berhala sih, apa bahasa? Bener nih. Satu dari tiga berhala terbesar yang ada saat itu. Awalnya adalah orang solih. Orang solih yang dikultuskan. Anak ulangi lagi. Apa yang anak sampaikan di pelajaran yang pertama. Orang solih itu perlu dihormati atau tidak? Yang tidak boleh apa? Dikultuskan. Berlebihan dalam menghormati dan mengkultuskan. Itu tidak boleh. Tapi menghormati, iya menghormati. Kalau memang ingin menghormati orang-orang soleh, ikuti kesolehannya. Jamu para jamaah haji tersebut, bukan malah pada ngumpul-ngumpul di mana? Di kuburannya. Atau bahkan bikin patungnya segede-gedenya. Enggak, jangan. Kalau betul-betul ingin mengenang, menghormati orang-orang tersebut, teladani kebaikan-kebaikan mereka. Ingin menghormati Jenderal Sudirman, ya, maka contoh beliau yang selalu menjaga wudunya. Jadi Jenderal Sudirman itu terkenal sebagai orang yang sangat menjaga kesucian. Batal wudu, batal wudu, batal wudu. Padahal beliau orang yang sedang sakit parah. Makanya kemana-mana dia apa? Ditandu. Tapi menjaga betul kesucian dirinya. Sakit wudu. Ya. Padahal berat. Loh, berarti kita mengikuti sunnahnya Jalal Sudirman. Bukan, sunnah Rasul SAW. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya sama Rasulullah SAW, bima sabaqtani ilal jannah. Kenapa ketika aku masuk ke surga, aku sudah mendengar suara sendalmu di surga? Kata Abu Hurairah, dengan dua hal. Yang pertama, setiap aku azan selalu sholat dua rakaat. Setiap azan selalu dua rakaat, sholat dua rakaat. Yang kedua, setiap aku batal, aku selalu wudu kemudian sholat. Apa kata Nabi SAW? Bihima, dengan dua amalan ini kamu masuk surga. Bahkan aku masuk surga, aku sudah mendengar suara sandalmu di depan. Sunnah Rasul SAW. Ya. Jadi kalau mau menghormati orang soleh itu bukan dengan mengkultuskan, tapi meneladani kebaikan-kebaikan mereka. Kan masya Allah, alhamdulillah masih sehat walafiat. Gampang nggak batal wudhu, batal wudhu? Susah nggak? Susah nggak? Hah? Sakit nggak? Bukan sih. Sakitnya sakit males aja. Latihan. Ya, mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kan indah banget mati dalam keadaan suci, luar biasa. Ya. Ini kisahnya siapa? Kisahnya Lata. Baik, Uktub. Pengagungan kuburan secara berlebihan akan bermuara kepada penyembahan terhadap kuburan tersebut. Pengagungan kuburan secara berlebihan akan bermuara kepada penyembahan terhadap kuburan tersebut. Apa maksud bermuara? Akan berujung. Akan berujung. Akan berakhir. Pengagungan kuburan secara berlebihan akan bermuara kepada penyembahan terhadap kuburan tersebut. Iqra. Hasanah. Baik, dalil yang terakhir, Iqra. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. Hadis ini sedang menjelaskan manusia-manusia yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka waspadalah. Siapa saja yang dilaknat oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, la'ana Rasulullah SAW za'iratil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Berarti wanita boleh enggak ziarah kubur? Boleh atau tidak? Kok sepi? Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Boleh. Mau dilaknat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mereka berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini adalah sebelum dibolehkannya kita ziarah kubur. Ada ulama mengatakan hadis ini adalah sebelum diperbolehkannya kita ziarah kubur. Bukankah ziarah kubur itu awalnya terlarang? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang silahkan ziarah kubur. Ada ulama mengatakan ini hadis adalah sebelum adanya izin untuk ziarah kubur. Berarti setelah ada ziarah kubur boleh. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan yang dimaksud dengan wanita-wanita ziarah kubur adalah wanita-wanita yang datang ke kuburan, keluar rumah sambil bersolek. Sambil bersolek sehingga menimbulkan fitnah, menggoda para lelaki, sehingga layak wanita-wanita untuk dilaknat. Ada pendapat yang lain mengatakan enggak, ini berlaku seterusnya, tidak boleh wanita ziarah kubur. Kenapa? Karena wanita itu secara mental itu lebih mudah terbawa oleh emosi, lebih mudah terbawa perasaan. Khawatirnya kalau ziarah kubur kemudian ingat orang-orang yang pernah disayang, nanti lepas kontrol, maka enggak boleh wanita ziarah kubur. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Namun wallahu alam, yang insyaallah cukup kuat adalah boleh wanita ziarah kubur tapi tidak sering-sering. Karena dalam redaksi hadis yang lain berbunyi la'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Redaksinya apa? Zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Berarti kalau sesekali boleh atau tidak? Boleh, tapi dengan menjaga etika. Ya, jangan bersolek, ya. Kemudian menjaga mental, jangan terbawa dengan perasaan dan seterusnya. Ini adalah yang pertama. Yang kedua yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Orang yang dilaknat berikutnya oleh Rasulullah SAW adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah dan membuat penerangan di kuburan. Membuat penerangan. Penerangan itu bisa bermacam-macam bentuknya. Kalau zaman dahulu pakai apa? Pakai apa? Obor, sentir, teplok, Petromax. Kalau sekarang lampu. Ustaz, kalau kita nguburin malam-malam terus kita pasang genset, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Boleh? Boleh, karena itu sifatnya apa? Temporer. Bukan terus-menerus. Loh, kalau kita masang mau nguburin malam-malam enggak pakai penerangan, bahaya, mbok kejeglos. Ya, mbok nanti ada yang kecemplung kuburan gimana? Enggak tahu jalan. Ya perlu, itu kan temporer, hanya saat itu saja, setelah itu diangkat. Ini enggak, ini kosong. Bahkan belakangan beberapa saat yang lalu sampai ada yang pasang di situ pakai solar cell. Ya, tenaga apa? Mata. Bahkan ditambah di situ ada murattalnya pula. Sehingga sudah enggak perlu lagi ada orang datang ke sana, sudah murattal sudah full 24 jam. Masya Allah, Allahul musta'an. Ya. Menurut antum kira-kira kenapa Nabi SAW melarang pasang lampu di situ? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena ketika sebuah kuburan dikasih lampu, apalagi lampunya terang, apa yang akan terjadi? Akan membuat orang penasaran. Ih, kuburannya siapa ya? Kok terang banget? Ketika ada orang penasaran, maka mulai ada pertanyaan-pertanyaan. Ini kayaknya kuburannya orang hebat ini. Nanti kalau sudah ada pertanyaan seperti itu, lama-lama muncul, oh iya benar ini, pernah ada orang datang ke sini nyalek, minta jadi caleg. Jadi, kok bukan caleg? Bukan caleg, jadi sudah jadi dewan berarti bukan caleg lagi ya. Kalau caleg kan masih calon ya. Pas nyalek itu datang ke sini jadi. Padahal ya entah jadi entah enggak. Oh, setelah itu ada lagi orang datang ke sini pasang nomor togel dapat. Aduh. Besoknya lagi ada orang datang, wah kemarin ada orang bisnis menang tender. Wah. Sudah itu muncul cerita-cerita itu. Awalnya karena apa? Karena apa? Lampu. Pikir orang penasaran. Wah, ini terang banget ini mesti kuburannya orang bukan sembarangan ini. Yang namanya cerita-cerita seperti itu kan gampang sekali tersebar. Itu yang disebutkan dengan tahayul. Apa? Tahayul. Cerita-cerita khayalan yang tidak ada realitanya. Ya. Cuma cerita dari mulut ke mulut. Makanya dilarang sama Nabi SAW. Oke, Bu? Orang yang membangun tempat ibadah di kuburan, orang yang membangun tempat ibadah di kuburan dan membuat penerangan di atasnya dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membangun tempat ibadah di kuburan dan membuat penerangan di atasnya dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita menyelesaikan bab 20 pada malam hari ini. Insyaallah besok kita akan lanjutkan bab nomor 21. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu yang sudah kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.